السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni', yang masih dalam bab wakaf yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang wakaf itu apa dan bisa dengan perkataan dan bisa dengan perbuatan. Sekarang kita lanjutkan dengan perkataan. Ada yang bentuknya sharih, ada yang bentuknya kinayah. Taqra'u Syaisan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Wa sharihuhu waqaftu wa habastu wa sabbaltu wa kinayatuhu tasaddaqtu wa haramtu wa abadtu. Dan waqaf dapat disebutkan secara sharih seperti waqaftu, saya waqafkan, atau habastu, wa sabbaltu, aku menahannya atau aku mengalihkan. Atau secara kinayah, yaitu tasaddaqtu, aku sadaqahkan, wa haramtu, aku haramkan, atau abbatu, aku tetapkan selamanya. Fa tushtaratu, dan disyaratkan dalam waqaf, aniyatu ma'al kinayah, yaitu disertai dengan niat, niat disertai dengan perkataan kinayah, apabila bersama dengan kinayah, kiasan, awik taranu ahadi al-fadil khamsati, atau diikutkan, disertakan dengan salah satu lafad yang disebutkan di atas itu yang lima. Au hukmul waqaf, atau dihukumi dengan ketetapan hukum waqaf. Demikian. Sebelumnya kita katakan bahwa waqaf bentuk lafaznya, bentuk ijabnya bisa dengan qaul, bisa dengan perbuatan. Yang qaul bisa sharih, sharih itu jelas. Sharih itu tidak perlu dia dalam hatinya maksudnya waqafkah atau bukan. Bila dia mengatakan itu, berarti maksudnya pasti adalah waqaf. Kalau dia mengatakan, enggak, maksud saya waqaf itu bukan, waqaf itu artinya saya masih bisa menjualnya. Tidak bisa. Ya. Karena di sini pernyataan Anda sharih jelas. Kalau kinayah, tidak bisa maknanya waqaf kecuali dia dengan niat. Kalau ucapannya dengan kinayah, tidak bisa dinyatakan itu waqaf kecuali niatnya adalah niat waqaf. Apa saja bentuk lafaz sharih dan lafaz kinayah? Lafaz sharih dia mengatakan waqaftu. Dalam bahasa Indonesianya, aku wakafkan tanah ini. Ya. Lalu kemudian kaum muslimin dia mengatakan aku wakafkan tanah ini untuk dibangun madrasah. Lalu kaum muslimin mengurus surat wakafnya. Dia mengatakan, enggak, maksud aku bukan untuk kalian. Madrasah ini, ya, tanahnya kalian bayar sewa ke aku. Ya, perkataannya tidak bisa diterima karena ucapan wakaf itu sharih. Saya wakafkan. Wahabbastu wasabbaltu. Habbastu, dia mengatakan, aku tahan ini. Sebelumnya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar, bagian perang di Khaybar, tanah yang paling subur dan bagus, maka aku ingin berikannya untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, in syi'ta habasta ahslaha wa tasaddaqta bisimariha. Kalau engkau ingin, wahai Umar, habasta ahslaha, engkau tahan asetnya, yaitu tanahnya dan kebunnya. Itu maksudnya. Sehingga definisi wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. di mana aset yang disebutkannya itu tertahan. Tidak bisa lagi setelah itu dia menjualnya, dia mewariskannya, dia memakainya, tidak bisa. Karena sudah tertahan dari kepemilikannya, dan itu aset tidak bisa seorang pun mengutak-atiknya. Itu sudah menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mengatakan, ini aset ini habastu, aku tahan. Kalau dia mengatakan, tapi maksud ketika orang menguruskan, oh ya udah kami nyumbang dana untuk bangun masjid. Enggak. Ini maksudnya, aku tahan untuk aku jual, tapi aku gunakan dan manfaatnya untuk diriku. Ya, itu tidak bisa diterima karena ucapannya sharih. Ya, jelas. Ya. Wasabbaltu, dia mengatakan sabbaltu, ini tanah sabbaltu. Atau kebun ini sabbaltu, atau gedung ini sabbaltu. Sabbaltu itu artinya bahasa Indonesianya manfaat keuntungannya untuk di jalan Allah. Ya. Dia itu konsekuensi itu dinamakan dengan dalalatul iltizam. Konsekuensi dari ucapan itu adalah wakaf. Ya, ini tiga-tiga lafaz ini sharih maksudnya adalah wakaf. Wa kinayatuhu, dan lafaz kinayah dalam wakaf, dia mengatakan tasaddaqtu, aku mensedekahkan tanah ini. Apa beda sedekah dengan wakaf? Kalau sedekah, harta tersebut menjadi milik orang penerima sedekah. Boleh dia jual, boleh dia pakai, boleh dia wariskan, dan seterusnya milik dia. Kalau wakaf, tidak milik orang yang penerima wakaf. Kalau dia mengatakan, gedung ini, ruko ini hasilnya untuk umpamanya halaqah tahfiz Quran di Masjid X, di Masjid Al-Iman atau Masjid apa. Ya. Itu halaqah tahfiz tadi tidak bisa menjual gedung tadi. Bukan milik dia. Yang miliknya adalah hasil dari gedung tadi, gedung disewakan, ruko disewakan. Hasil ruko itu milik lembaga tahfiz tadi. Ya. Seperti itu. Itu perbedaan sedekah dengan wakaf. Dia mengatakan tasaddaqtu, aku bersedekahkan gedung ini. Maksudnya bisa jadi sedekah, bisa jadi wakaf. Maka ini kinayah. Perlu ditanyakan niatnya. Maksud kamu wakafkah atau sedekah? Yang gede pahalanya yang mana, kata dia. Yang gede tentu pahalanya adalah wakaf. Ya dah, maksudku wakaf. Gitu pahamannya. Wa haramtu wa abbattu, kata aku haramkan gedung ini. Artinya haram atas dirinya, keluar dari kepemilikannya. Ya. Ini juga konsekuensi dari wakaf. Wa abbattu, dan aku kekalkan gedungnya. Artinya enggak boleh dipindahkan, enggak boleh jual beli, enggak boleh dihancurkan dan seterusnya. Itu aku kekalkan aset tadi. Ya. Tiga lafaz ini kinayah. Tidak bisa dikatakan maksudnya adalah wakaf. Fatushtaratun niyatu ma'al kinayati, maka dia akan menjadi wakaf bila ada niatnya adalah wakaf. Maka perlu ditanya kepada orang yang mengucapkan tadi. Au iktiranu ahadil alfadhil khamsah, atau selain mengucapkan Salah satu dari lafaz kinah yang tiga, dia gabungkan dengan lima lafaz. Dia kan enam semuanya kan? Tiga lafaz soreh, dua lafaz kinayah. Lafaz soreh, waqaftu, habbastu, wasabbaltu. Lafaz kinayah, tasaddaqtu, waharramtu, abbattu. Ya. Bila dia mengatakan, tasaddaqtu, dan dia ikutkan dengan kata waqaf. Tasaddaqtu waqfan. Ya, ini menjadi sah akadnya. Atau tasaddaqtu tahbisan. Ya, aku sedekahkan tapi aku tertahan. Tidak bisa dimiliki oleh si penerima sedekah. Atau dia mengatakan tasaddaqtu watharramtu. Aku sedekahkan dan aku haramkan. Ya. Dia menjadi au hukmul waqfi atau digabung dengan hukum wakaf. Hukum wakaf kan tidak bisa dijual. Dia mengatakan tasaddaqtu shadaqatan la tuba'u atau shadaqatan la turasu. La turasu. La tuwarasu. Tanah ini aku sedekahkan kepadamu, tapi tidak boleh dijual. Sedekah yang tidak boleh kau jual. Berarti maksudnya wakaf. Tadi mengatakan, aku sedekahkan tanah ini untukmu, sedekah yang tidak boleh diwariskan kepada anak cucumu. Pada dasarnya sedekah bisa diwariskan kepada anak cucu. Ketika dia mengucapkan tidak bisa diwariskan, maka berarti ini maksudnya adalah wakaf. Wasilah Syekh. Naam Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yushtaratu fihi al-manfa'atu da'iman min mu'ayyanin yuntafa'u bih ma'a baqa'i aynihi kaiqarin wa hayawanin wa nahwihima. Dan disyaratkan dalam objek yang diwakafkan al-manfa'atu da'iman, yaitu yang pertama kemanfaatannya berlangsung terus selamanya, min mu'ayyanin, dari seseorang yang mewakafkan, yuntafa'u bihi, dan dapat dimanfaatkan objek wakafnya, ma'a baqa'i aynihi, disertai dengan kekalnya atau tetapnya objek akad, objek wakafnya, kaiqarin wa hayawanin wa nahwihima, seperti iqar, yaitu barang atau tanah atau rumah, wa hayawanin, dan hewan, wa nahwihima, dan selain keduanya. Apa syarat dalam wakaf? Wa yushtaratu fihi al-manfa'atu da'iman. Syarat pertama, bahwa manfaat dari wakaf itu adalah selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka bila manfaatnya sifatnya adalah sementara, temporer, maka tidak sah wakafnya. Ya. Seumpamanya dia menyewa gedung selama kita katakan 5 tahun, lalu dia mengatakan selama 5 tahun ini aku wakafkan gedung ini untuk sekolah Islam X yang dengan syarat diajarkan di sana kitabullah, Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Ya. Sahkah wakaf ini? Jawabannya tentu tidak. Karena manfaat di sini hanya 5 tahun terbatas. Ya. Tetapi apakah dapat pahala? Dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah. Dia memang tidak bisa dikatakan wakaf. Tapi kan bagi kita yang penting namanya wakaf, mau sedekah, yang penting saya dapat pahala. Ya, alhamdulillah. Tapi konsekuensinya, pahalanya beda dengan pahala wakaf. Karena pahala wakaf itu adalah idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalas sadaqatin jariyah. Maka ini tidak dikatakan sedekah jariyah, karena hanya selama tahun, tidak selamanya mengalir. Ya, tapi pahalanya dapat tentu. Tapi tentu berbeda, tidak termasuk dia dalam bir yang sesungguhnya yang Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ini yang maksudnya manfaatnya daiman, manfaatnya selamanya. Ini syarat yang pertama. Min muayyanin. Objek akadnya harus jelas. Kalau dia punya umpamanya 2 motor atau 3 motor, dia mengatakan salah satu dari 3 motor ini aku wakafkan untuk kebutuhan ustad yang ada di masjid atau yang ada di kampung X sebagai membantu gerak ustadz tersebut untuk mengajarkan, mendakwahkan agama Allah. Ya, mungkin dakwahnya ke kampung, dia butuh transportasi, mungkin tidak bisa dengan sepeda karena kondisi alamnya Muhammad tidak memungkinkan, dan salah satunya aku wakafkan dari motorku ini. Maka tidak sah, karena mubham. Salah satu yang mana? Ya, dia harus muayyan ditunjuknya. Ini motor yang ini, ya, itu bisa. Atau dia punya 3 ruko, salah satu ruko ini aku wakafkan untuk halak, untuk tempat anak-anak atau orang dewasa menghafal Quran. Yang jelas itu tempat tahfiz Quran. Ya, ini tidak sah. Karena gedungnya yang mana? Mubham. Gharar ini tidak boleh. Ya. Itu syaratnya. Yang selanjutnya, yuntafa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Ka'qarin wa hayawanin wa nahwihima. Waqaf dapat dimanfaatkan dan barang atau aset wakaf tadi masih tetap ada. Ya, kalau dia dimanfaatkan habis, maka tidak sah wakafnya. Dia mengatakan ini mangga, ini buah mangga, ini dia bawa mangga sekeranjang 5 kilo. Ini saya wakafkan untuk yang berpuasa di masjid ini. Silakan yang puasa sunat, silakan diambil. Ya. Ini tidak bisa dimanfaatkan melainkan barangnya habis. Sahkah wakafnya? Tidak, tapi menjadi sedekah biasa. Berpahala, berpahala. Ya. Kalau dia mengatakan saya wakafkan, ya saya terima wakaf Anda. Tapi pahalanya apakah pahala wakaf? Tentu tidak. Karena dia dimanfaatkan habis. Ya. Atau dia mengatakan ini 50 nasi box ini untuk makan siang kaum muslimin yang sholat di masjid ini, Jumat, yang sholat berjamaah di masjid ini. Saya wakafkan, kata dia. Ini kan tidak bisa dimanfaatkan melainkan habis. Maka ini tidak sah sebagai wakaf. Tapi ada pahala, ada pahala. Sepakat para ulama semuanya berpahala, ada. Tapi apakah bisa dinamakan wakaf? Tentu jawabannya tidak. Bagaimana dengan wakaf uang? Sama. Uang tidak bisa dimanfaatkan kecuali fisiknya atau zatnya habis. Ya. Maka ini tidak sah wakafnya. Tapi jadi apa? Ya sedekah biasa. Pahala wakaf dapat, wallahu a'lam, tidak, karena dia uangnya yang Anda wakafkan dan dipakai habis. Sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan boleh wakaf uang dengan syarat bahwasanya uangnya difungsikan untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, dia mengatakan, saya wakafkan uang 100 juta rupiah. Ya, untuk siapa? Untuk kaum muslimin yang ada kebutuhan mendesak, ya, agar mereka selamat dari riba. Wah, ini bagus. Ya, ada kebutuhan mendesak sifatnya, bukan karena dia ingin mengembangkan usahanya, ingin tambahan modal, atau ingin renovasi rumah, kecuali renovasinya itu rumahnya bocor. Itu kebutuhan mendesak berarti. Dan bocornya bukan di tempat yang ini, dibocornya di kamarnya, tentu dia nggak bisa tidur. Ya, ini dia tidak menemukan pinjaman yang halal, yang tidak ada ribanya, maka bisa dia gunakan. Tapi karena kalau rupiah yang dia wakafkan ini dikhawatirkan terjadi inflasi. Ketika dia wakafkan nilai 100 juta, tetapi setelah berjalan 30 tahun, mungkin nilainya tinggal lagi 50 juta. Langkah sebaiknya yang diwakafkan adalah emas. Ya, saya wakafkan emas ini 100 gram emas batangan. Ya, 100 gram, pecahan 5 gram, 5 gram, atau 1 gram, 100 keping. Maka dia tunjuk nazirnya. Mungkin dia mengatakan, selama saya hidup, saya adalah nazirnya. Siapa di antara kaum muslimin yang UKM, usaha kecil, mungkin dagang sayuran, dagang bakso, segala macam, yang ingin membutuhkan modal, silahkan. Dengan akad qard pinjaman. Silahkan dipakai, nanti dikembalikan dalam bentuk emas. Butuh berapa? 2 keping. Ini. 1 gram, 1 gram. 2 gram, 2 juta. Atau 5 juta, ini 5 keping. Nanti kembalikan lagi, baik dengan mencicil atau pada waktunya 5 keping. Ya, ini bagus tentunya. Karena terbantu kaum muslimin yang du'afa untuk meningkatkan hasil pendapatannya yang halal. Ya, ini dipilih oleh Syekh Utsman Taimiyah. Tapi apakah termasuk wakaf? Ini bisa dikatakan wakaf karena zatnya tidak habis. Fisiknya berganti. Dan juga tidak habis dimakan inflasi kalau dalam bentuk mata uang kartal. Karena dia dalam bentuk emas. Ya. Afwan Ihsan, kita cukupkan baca kitab. InsyaAllah. Di sini ka'akorin wa hayawanin, contoh yang terpenuhi definisi wakaf adalah bila akor yang diwakafkannya akor. Akor itu properti, tanah, rumah, itu akor. Wahayawanin, hayawan dan hewan. Dia wakafkan umpamanya sapinya. Wakaf untuk apa? Sapi kan untuk disembelih, Ustaz. Ya, tidak mesti. Kan bisa sapi untuk dipekerjakan. Untuk bekerja. Atau sekarang mungkin truknya yang diwakafkannya. Atau mobil pick-up-nya yang diwakafkan. Ya, seperti itu. Wanahwihima dan sumpamanya dan lain-lainnya. Mungkin yang dia wakafkan adalah buku. Dia beli buku-buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin dunia dan akhirat mereka. Lalu dia wakafkannya di perpustakaan pribadinya kah? Atau di masjid dia letakkan, atau di pustaka kalau komunitas tersebut, RW tersebut, RT tersebut punya pustaka, ya, diletakkannya di sana, silahkan yang mau memanfaatkannya dan lain-lainnya. Wallahu'alam. Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang Ustaz sampaikan terkait dengan beberapa ketentuan dan pembahasan wakaf yang disebutkan dalam kitab ini. Barakallahu fik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi tanya jawab memperdalam pembahasan, dan juga untuk bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan hukum wakaf, kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Dafa, Jakarta. Silakan Abu Dafa. Ya, mau tanya Ustaz, mengenai tadi yang wakaf dengan uang. Kalau tapi kita berikan uang itu misalnya untuk memang pembelian satu barang yang jadi kita, tapi kita menyerahkannya uang, apakah itu termasuk bisa wakaf atau memang kita harus belikan barang dulu baru kita serahkan? Contoh misalnya masjid, kita membelikan untuk sound system umpamanya, tapi kita memberikannya uang. Ya, itu aja Ustaz. Ya Allah, pertanyaannya bagus. Bila umpamanya masjid membutuhkan material untuk bangunan masjid, atau dalam contoh ditanyakan oleh beliau adalah sound system, atau umpamanya butuh renovasi, yang dibutuhkan adalah semen, besi atau bata. Ya, orang yang berwakaf umumnya pihak masjid biasanya, atau di kota-kota besar di mana mereka tidak sempat atau mereka memang tidak punya. Kalau mereka yang punya toko material bangunan, tentu mereka kirim, mengatakan saya akan kirim 100 sak semen, ya, atau saya kirim 3000 bata, atau saya kirim besi, semua kebutuhan renovasi, ya, itu bisa. Tapi kalau orang yang di perkotaan dan dia tidak punya toko material, hanya punya uang bangunan masjid tadi, mengatakan silahkan yang mau menyerahkan dalam bentuk uang, ya. Apakah ini bisa dalam, apakah ini namanya wakaf uang atau wakaf barang? Ini wakaf barang, bukan uang. Karena memang yang Anda serahkan kepada DKM adalah uang, tapi akan dibelikannya kepada barang. Maka si Anda mewakilkan kepada pihak DKM untuk membelikan kepada barang. Berarti itu yang Anda wakafkan. Ya. Sama juga umpamanya masjid ingin melakukan perluasan lahan. Jika ada pembebasan lahan, Anda tidak beri lahannya 2 meter, 3 meter kepada pemilik lahan. Pemilik tentu tidak mau kalau dia bertransaksi dengan perorangan. Ya. Maka pihak masjid mengatakan per meternya umpamanya 1 juta. Silakan kaum muslimin yang ikut berwakaf per meter 1 juta. Dia mengatakan saya 3 juta. Ya boleh, berarti Anda wakaf 3 meter. Itu wakaf, yang Anda wakafkan adalah lahan, tanah, bukan uang. Sama dengan kasus ini, kasus zakat fitr. Jumhur para ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabila bahwa mereka mensyaratkan sahnya zakat fitr atau zakat fitrah dalam bahasa Indonesia dikenal itu harus dalam bentuk makanan pokok, kalau kita adalah beras. Sahkan dalam bentuk uang, mereka mengatakan tidak. Bagaimana kalau kita berzakat fitrah tadi, uang kita serahkan kepada pihak panitia amil zakat yang ada di DKM masjid tersebut. Apakah sah zakat kita atau tidak? Jawabannya, kalau pihak DKM mengatakan per kilonya sekian, Anda, maaf, per jiwanya satu sok itu sekian rupiah kalau berasnya yang ini. Anda lihat beras Anda rajul le, maka per soknya atau per jiwanya umpamanya 30 ribu. Ada 5 jiwa, Anda serahkan 150 ribu. Ya. Dan nanti DKM belikan beras, rojo lele dan seterusnya, dan DKM menyerahkan kepada para mustahik dalam bentuk beras. Maka menurut jumhur para ulama, sah zakat fitr Anda. Tapi kalau para DKM tadi menyerahkan rupiah kepada fakir miskin, menurut mayoritas para ulama ini tentu tidak sah. Karena berarti zakat Anda adalah uang. Kecuali Anda syaratkan, Pak, saya beli beras, kalau ada beras saya beli. Kalau tidak, saya wakilkan kepada Anda untuk belikan beras. Mohon yang Anda serahkan kepada fakir miskin nanti adalah beras bukan uang ya. Siap, kata Anda. Lalu dia lupa atau tidak amanah sehingga uang yang diserahkan zakat fitrah Anda sah. Baik, sama dengan wakaf tadi. Cukup jelas. Kalau keumpamanya kita ada bangunan masjid tapi kita tidak tahu itu dibelikan apa, jadi kita hanya ngasih duit saja, itu gimana Ustaz? Maksudnya kan bisa aja uang itu habis untuk beli makan tukang kali atau ya. Tidak, bukan benda. Nah itu seperti apa Ustaz? Kalau Anda tidak melafazkannya dalam bentuk barang, berarti uang yang Anda serahkan bukan wakaf ya. Pahala tetap dapat, tapi apakah wakaf tentu seperti tadi yang kita jelaskan. Baik. Ya, kecuali Anda katakan, Pak, ini saya mau wakaf 10 sak semen. Aduh, sak semen berapa sekarang? Standar kami semen yang ini, Pak. Memang enggak mau 60 ribu per sak. Kali 10 berarti 600 ribu. Ya udah, saya wakilkan kepada Anda, ini 600 ribu 10 sak semen. Tolong catatkan 10 sak semen. Ini uangnya. Sehingga aman, di zakat Anda adalah semen. Ya, kalau Anda kalau mereka mengatakan mohon maaf material sudah penuh zakatnya, apa maaf wakafnya, tinggal lagi untuk jasa tukang. Ya, sebaiknya DKM masjid tadi menyampaikan itu kepada kaum muslimin. Ya, jasa tukang ada pahala, pahala. Tentu berpahala. Tapi apakah wakaf? Ya tentu tidak. Baik, Ustaz. Jelas. Allah ya. Allah khair. Allah salib. Wa jazakallahu khair, Abu Dafa. Barakallahu fik. Alhamdulillah sudah disampaikan jawabannya secara terperinci oleh Ustaz. Barakallahu fikum. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibnu Sanusi di Tangerang. Silakan, Akhi. Mohon maaf mungkin Anda terlewat ya kajian. Jadi mungkin juga ini sudah masuk pembahasan yang telah lewat, tapi ya. Anda baru dapat masalahnya sekarang ini. Bagaimana kehalalan atau keharaman atau mohon penjelasan mengenai sistem jual beli beli misalkan beli satu harganya sekian Ustaz, tapi lebih dari tiga kita kurangi lagi harganya, jadi penjualan bertingkat. Misalkan kalau pembeli satu 10.000, kalau beli lebih dari tiga kita kasih potongan atau kita kasih harga yang berbeda lebih murah gitu. Mohon penjelasan mengenai cara berjualan seperti ini Ustaz. Itu iklan Anda kan Akhi? Bagaimana Ustaz? Itu iklan Anda kan ya? Nah Ustaz. Belum ada yang transaksi kan? Belum. Ketika ada transaksi, kan jelas dia ingin yang mana? Dia ingin yang 1K, yang 3K, yang 10K. Sehingga harganya pada saat itu jelas atau tidak? Jelas Ustaz. Nah, boleh. Boleh Ustaz ya. Ini tidak mungkin suruh horor. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair akhi. Bina Sanusi di Tangerang. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga. Masih di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Baik, silakan sudah masuk. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Dengan hamba Allah di Pacitan. Ya, silakan Umu. Naam. Ini kami mau menanyakan tentang warisan Ustaz. Ya. Ada seorang ibu meninggal dunia. Dia meninggalkan satu suami dan maaf Ibu, yang meninggal ini namanya siapa? Ibu Lili, Pak. Lili wafat. Iya. Meninggalkan. Apa ibunya masih hidup? Iya. orang tua dari Bu Lili masih hidup atau sudah meninggal juga? Sudah meninggal, Pak Ustaz. Sudah meninggal. Sebelum Bu Lili? Iya, ibunya Bu Lili sudah meninggal. Bapaknya? Bapaknya juga sudah meninggal. Sudah wafat. Belum Lili wafat? Iya, sebelum Bu Lili wafat, orang tuanya sudah tidak ada semuanya. Baik. Kemudian meninggalkan suami satu. Suami masih hidup dan status masih suami. Naam. Terus dua anak perempuan. Nah, laki-laki tidak ada? Laki-laki satu, dua perempuan. Tiga anak, tiga orang anak, Ustaz. Ya. Kemudian firkah yang ditinggalkan adalah ada rumah, tanah, semuanya senilai 3,5 M. Nah, sebelum harta warisan itu dibagi, kemudian suaminya menikah lagi dengan seorang perempuan. Jarak 5 tahun setelah pernikahan mereka, suami itu tadi meninggal. Namanya Pak Ari. Pak Ari meninggal. Jadi dia meninggalkan anak-anak yang tadi, Ustaz, satu laki-laki dan dua perempuan, ditambah dengan istri yang kedua. Sementara harta yang didapatkan, harta yang ditinggalkan, 3,5 itu belum dibagi, dan itu merupakan hasil kerjasama dari suami istri yang pertama. Berarti nah, ketika Lili wafat, hartanya bukan 3,5 miliar? Iya, 3,5 M. Itu bukan harta Lili pribadi, kan? Bukan. Itu hasil kerjasama antara Bu Lili sama suaminya, Ustaz. Yang dibagi pada saat itu adalah harta Lili saja. Jadi 3,5 M itu berapa harta Lili? Nah, itu yang tidak diketahui, Ustaz. Anak-anaknya tidak tahu, jadi berapa kapasitas masing-masing, karena itu merupakan usaha bersama selama mereka hidup. Itu tadi. Jadi ya, untuk bersama bagaimana bentuknya? Apakah mereka dagang bersama-sama atau modalnya sama-sama 50-50% dan sama-sama mengelola atau bagaimana? Nah, itu dulu itu usahanya kelapa sawit di Kalimantan itu, Ustaz. Siapa yang beli? Uang istrinya apa uang suaminya? Ya, sama-sama, Ustaz. Anak-anak sampai saat ini tidak mengetahui yang jelas barang-barang itu didapatnya. Di atas kertas sawit itu atas nama siapa? Nama Lili atau nama suaminya? Oh, aduh. Harus melihat itu ya, Ustaz, ya. Nah, itu belum diketahui secara pasti, Ustaz. Kalau belum secara pasti, jawabannya itu tidak pasti juga, Ibu. Oh, gitu ya, Ustaz. Jadi tidak ada apa secara agama untuk menentukan pembagian dari haknya apa antara suami dan istri itu berapa kalau ada tirkah segitu gitu, Ustaz. Nggak ada ketentuan seperti itu. Karena tidak diketahui secara pasti. Ketentuannya adalah harta istri lirijali nasibu mimmaktasabu linisa'i nasibu mimmaktasabna. Bagi laki-laki, bagiannya dari harta yang dia usahakan. Bagi perempuan, hartanya harta dari yang dia usahakan. Kalau dua-duanya berusaha, ya, yang berbeda jenis usahanya, jelas harta istri, atau istri, atau suami, atau suami. Tapi suami ada kewajiban menafkahi anak dan istri. Seperti itu, Ibu. Istri yang beli bukan harta bersama. Istri yang beli dengan jerih payah keringatnya, bukan harta bersama. Atau istri beli dari, atau orang tua menghibahkan kepada anak perempuannya satu rumah. Ini bukan harta suami. Satu sen pun tidak ada hak suami di rumah ini. Bahkan suami numpang di sini. Ini kebaikan istri kepada si suami. Jangan nanti ketika istri wafat atau suami wafat, tak katakan bahwa ini harta milik bersama. Tidak, ini harta istri. Dan sebaliknya juga, bila harta ini dibeli oleh suami dari rezekinya yang halal, ya, dan tidak ada saham istri, andil istri mencicil dalam cicilan tadi, semuanya dari harta suami, ini 100% harta suami. Bila istri wafat, 1 sen pun tidak dibagi dari rumah ini. Oh, nah. Jadi kalau tidak diketahui hakikat hartanya, terus gimana solusinya, Ustaz, ya? Dicarilah, nggak mungkin tidak diketahui. Saya katakan tadi, di atas kertas sertifikat hak SHM tanah itu, kebun itu milik siapa, nama siapa. Bila nama suaminya, berarti harta suami, bukan harta istri. Bila nama Lilik, berarti harta Lilik, harta suami. Ya, Ustaz. Baik, diusahakan dulu untuk dicari penjelasannya, ya. Memang, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Demikian pendengar kita yang bertanya dari Pacitan. Dan jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di via telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Abdirrahman di Bogor. Silakan, Umu Abdirrahman. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tanah yang diwariskan oleh orang tua untuk bagian saya dengan adik. Itu saya niatkan untuk diwakafkan untuk masjid sepertiganya. Misalnya tanah saya itu 750 meter persegi, dengan adik saya berarti 1500. Nah, saya menginginkan tanah ini saya wakafkan untuk masjid yang akan membinanya itu adalah orang sunnah. Tapi ternyata di sana itu, di kampung saya, tidak ada orang yang amanah dalam hal ini, maksud saya itu orang sunnah, Ustaz. Nah, ketika saya mengalihkan tanah wakaf itu misalnya dijual untuk diwakafkan di daerah tempat tinggal saya yang mungkin banyak membutuhkan dan itu memang orang sunnah, apa itu bisa, Ustaz? Bentar, tanah waris ini sudah dibagi yang mana hak Anda, yang mana hak adik, atau belum? Sudah, Ustaz. Artinya sudah dibatas, sudah dipatok? Kalau yang lain-lain sudah terpisah-pisah. Dengan adik saya ini memang berdampingan, Ustadz, karena saya dengan adik saya itu sama-sama perempuan. Pertanyaan saya, Ibu, apakah bagian Anda sudah dipatok, yang ini saya, yang ini kamu, sudah dipatok, dibatas, sudah atau belum? Belum, Ustadz. Atau belum, berarti ini wakafnya bukan. Tadi kan kita katakan wakaf harus muayyan, harus tertentu. Ini tidak sah wakafnya. Oh, tidak sah wakafnya. Biar Anda sudah mengucapkan atau baru niat dalam hati saja? Saya ucapkan di kakak-kakak saya dan adik saya. Tam, tidak sah karena tidak jelas. Sama tadi mengatakan saya wakafkan salah satu motor saya. Dia punya 3 motor, tidak sah. Atau ini mengandung usur gharar. Ya, maka dalam hal ini dia batal. Maka sekarang terserah Anda. Setelah mintalah di batas dengan adik, kemudian Anda jual, silakan Anda jual, kemudian hasilnya Anda belikan tanah di tempat Anda, kemudian Anda ikrarkan wakaf, Anda uruskan suratnya, dan Anda syaratkan diri Anda sebagai pengawas tanah wakaf ini sampai Anda wafat. Bila Anda wafat, Anda syaratkan pengurusnya adalah keluarga-keluarga Anda, masih anak-anak Anda, anak laki-laki Anda. Saya berharap sekali buat di kampung saya itu suatu saat ada kelak kajian sunnah di sana. Apa bisa menunggu, ibaratnya karena memang kepemilikan itu belum sah, artinya wakaf itu belum sah. Apa bisa saya menunggu sampai ada orang sunnah di situ, Ustaz? Berarti Anda belum berwakaf. Kalau Anda wafat, berarti wafat belum berwakaf. Karena menurut Ustaz tadi itu, wakaf saya batal karena tidak adanya patokan, ya. Artinya belum. Anda kalau menunggu ikrar, Anda menunggu ikrar, berarti Anda belum berwakaf. Anda kan mengatakan saya ikrarkan nanti, begitu kan ya? Iya. Ya, berarti kan belum berwakaf Anda. Oh gitu ya Ustaz. Wakaf tanah itu statusnya bukan wakaf, karena Anda tidak pernah mengikrarkannya. Jadi ikrar tadi itu di hadapan kakak saya itu tidak sah Ustaz? Tidak sah karena saya katakan tadi dia mu'ayy. Hak Anda belum jelas yang mana. Oh iya Ustaz. Iya. Misalnya, paham Ustaz. Diperjelas lagi batasan-batasan tanahnya terlebih dahulu ya Umu ya. Iya, insya Allah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Wa'iyak sama-sama. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian pertanyaan yang disampaikan pendengar kita. Barakallahu fiik, dan sudah jelas sekali jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk berikutnya, masih di telepon. Sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Darwin di Jakarta. Silakan, Pak Darwin. Iya, assalamualaikum, Ustaz. Mungkin terlewat, mohon maaf. Pertanyaannya gini, Ustaz. Misalkan kita wakafkan tanah, sudah jelas ikrarnya, sudah apa? Jelas juga areanya, patok-patoknya, terus sudah berlangsung juga misalkan jadi masjid gitu, jadi dipakai untuk masjid. Kemudian ternyata ada sesuatu hal atau apa terjadi penggusuran, jadi harus dipindah misalkan. Apakah uangnya itu diberikan ke pengurus wakaf? Dan yang tadi misalkan keluarga pengurus wakaf, terus harus dilanjutkan lagi untuk wakaf berikutnya, mungkin mencari tanah lagi dan membangun masjid lagi. Apakah harus begitu ya Ustaz jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nanti akan ada bab dalam lanjutan pembahasan istibdalu al-waqfi, itu penggantian wakaf. Bila untuk kemaslahatan umum ya, atau ta'atal al-awqaf, tanah wakaf tadi daerah itu dulu banyak di kampung itu kaum muslimin banyak melakukan salat berjamaah ya, sehingga Anda wakafkan masjid. Qadarullah, kaum muslimin di sana sudah pada hijrah mungkin ke kota sebagian segala macam, sehingga di kampung tadi masjid Jum'atan pun orang tidak ada lagi di kampung itu, umpamanya qadarullah ya. Maka ini boleh Anda jual tanahnya dan pindahkan ke wakaf masjid, belikan masjid di komplek yang di sana kaum muslimin butuh dan jumlah muslimin banyak, atau semuanya mayoritas di daerah komplek itu adalah muslimin, boleh, pahalanya terus mengalir. Sama juga dengan yang Anda katakan tadi, bila digusur tetap wajib ini diberikan, dibangunkan kepada masjid juga. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, barakallahu fiik. Kemudian pendengar dan pemirsa Raja TV, kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pendengar kita bertanya, Ustaz, apakah diperbolehkan seseorang yang mewakafkan juga bertindak sekaligus menjadi nazir, Ustaz? Jazakallahu khair. Boleh, dia tergantung pada persyaratannya dia. Kalau dia mengatakan saya menjadi nazirnya selama masih hidup, bila saya wafat, yang menjadi nazirnya adalah anak laki-laki saya yang paling dekat, yang paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila anak laki-laki saya wafat, kepada cucu laki-laki saya dan laki-laki saya, dan seterusnya. Boleh. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban yang penjelasannya. Kalau didatangkan di lembaga resmi di negara, kalau mereka menunjuk badan wakaf itu nazir wakaf haruslah yayasan, ya tinggal Anda ikutin, buatlah yayasan Anda sebagai pembinanya. Nah, Ustaz. Ya. Cukup jelas, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan akad mudharabah di mana ada pemodal dan pengelola, bolehkah dalam hal ini pihak pengelola sebelum dibagikannya persentase keuntungan setelah kembalinya modal secara keseluruhan dalam proses usaha per bulan itu bisa diajukan dalam per bulan bisa diajukan pengambilan dana sebesar 2 juta atau 3 juta sebagai operasional dan masuk ke dalam kemaslahatan si pengelola. Apakah uang yang diambil ini bisa dimasukkan ke dalam operasional yang akan mengurangi keuntungan di akhir tahun, atau itu akan menjadi bagian pengurangan dari hak pengelola? Jazakallah khair. Allah berkifik. Dalam mudharabah, biaya personal tentu sudah keluar. Tidak, Bi. Kalau sudah selesai, bukan biaya personal lagi namanya. Ya. Kalau umpamanya si mudharib, umpamanya jual-belinya adalah jual-beli motor bekas. Si pengelola, dia yang datang melihat motor bekas dan ngecek. Untuk kesana dia butuh biaya transportasi, ya, maka diambilkan dari biaya personal tentu habis, dia sudah keluar, ya. Maka tidak ada alasan biaya personal dikeluarkan dulu dari biaya, dari laba yang ada. Tidak, laba namanya sudah bersih. Baik, jazakallahu khairan, cukup jelas. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, pertanyaan berikutnya, apakah hukumnya memberikan hadiah, Ustaz, kepada karyawan perusahaan yang memberikan order pekerjaan kepadanya? Ini bukan hadiah, namanya namakan rishwah. Pemberi dan penerimanya Rasulullah katakan dalam neraka. Hadis riwayat Kalim Ahmad. Bila Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi sogok, pemberi suap dalam neraka, pemberi dan penerimanya dalam neraka. Itu di akhirat. Kalau di dunia tentu hukumnya kalau berkaitan dengan pemerintahan, pemberi dan penerimanya dalam penjara. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami saya sudah meninggal 2 bulan yang lalu, Ustaz. Dan saya sebagai ahli waris atas semua itu, jika aset tanahnya saya wakafkan dan rumah saya wakafkan untuk rumah Quran, bagaimana hukumnya, Ustaz? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Yang bagian Anda wakafkan, ya, kalau tentunya Anda memiliki harta yang lain, namanya ini rumah milik suami, Anda beli rumah lagi yang lain, memang dari dulu Anda sudah punya rumah sendiri, maka bagian Anda di sana berapa? Kalau bagian Anda tidak punya anak dengan suami tidak punya anak, bagian Anda 1/4. Bagian 3/4 bukan hak Anda, hak yang lain. Mungkin orang tua dari suami, ibu, bapaknya, tapi bapak tidak sudah wafat, mamanya, saudara-saudarinya, itu hak mereka. Kalau Anda beli saham mereka ini yang 3/4, kemudian rumah itu Anda wakafkan, ya boleh. Tapi kalau Anda wakafkan 1/4 dari rumah ini saya wakafkan, tentu tidak bisa. Ya, fadal. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mewakafkan sejumlah buku-buku agama, buku-buku diniyah, lalu kemudian saya letakkan tanpa sepengetahuan DKI masjid ke dalam masjid dan perpustakaannya, Ustaz? Tidak ada ikrar dan tidak ada saksi, akan tapi saya niatkan untuk diwakafkan lillahi ta'ala. Jazakallah khair. Allah berkifik. Ini dengan perbuatan, kan wakaf bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Meletakkan di masjid, jumlahnya banyak. Kecuali satu, berarti mungkin Anda lupa, ya, buku, baca buku di masjid, beristirahat, baca buku, lalu Anda lupa. Mungkin kelupaan bawa pulang. Tapi kalau jumlahnya banyak, ada 3 judul, 4 judul, berarti, dan Anda letakkan bagus di dekat rak di masjid, ini berarti niatnya wakaf. Perbuatannya wakaf. Maka insyaAllah Anda mendapatkan pahalanya. Tapi kalau Anda tidak bekerja sama dengan DKM, bisa jadi DKM mengumumkan dulu ini siapa yang ketinggalan buku, kehilangan buku. Kalau tidak ada lagi, kami jual uangnya untuk kebutuhan umpamanya operasional masjid, terserah mereka. Dan mereka tidak berdosa. Karena mereka anggap ini barang yang tercecer atau luqatah. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, penjelasannya. Masih kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang anak meniatkan wakaf untuk orang tua yang sudah wafat, sebuah bangunan atau tanah untuk pahala wakafnya diberikan kepada kedua orang tua? Jazakallah khairan. Boleh insyaAllah ta'ala, ya, bersedekah dan berwakaf atas nama orang tua dan menyembelih hewan kurban untuk nama orang tua juga boleh. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan selanjutnya di melalui telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Imam Balikpapan. Silakan Abu Imam. Anda pernah punya niat seandainya dapat uang, Anda akan niatkan untuk dibuatkan ke sebuah masjid. Ternyata niatnya terkabul. Jadi uangnya sudah ada. Ternyata masjid yang mau Anda bangun sudah duluan dibangun sama teman atau tetangga Anda. Sekarang uang itu masih ada, tapi insya Allah sebagian uang sudah Anda coba bantu menambah-nambahkan apa kebutuhan masjid tersebut. Dan sekarang sisanya masih ada. Apakah uang itu bisa digunakan untuk keperluan masjid di tempat lain atau tidak? Jawabannya bisa. Ini dinamakan dengan memindahkan wakaf. Yang tadi sudah kita jelaskan, bila di tempat tersebut tidak layak, ya, bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Insyaallah paham. Nah, baik, masyaallah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyak, sama-sama. Jazakallahu khair, Pak. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ana Putra di Bekasi. Silakan, Akhi. Afan, Ustaz, sebelumnya mungkin Ana telat. Ana ingin menanyakan tentang masalah warisan. Ya, jadi gini Ustaz, Ana mempunyai kedua orang tua, di mana orang tua Ana sudah bercerai. Sudah bercerai cukup lama. Halo? Iya. Ya, terus waktu 2019, ibu Ana meninggal dunia. Meninggal dunia dan meninggalkan rumah, dan memiliki rumah dan memiliki 4 orang anak, 3 lelaki dan 1 perempuan. Kedengaran terputus, Seth. Mohon maaf, Ki Putra, tidak bisa kita dapatkan secara menyeluruh pertanyaannya. Mungkin bisa coba dihubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan. Halo. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Akhi, di mana? Dari Ayadi, dari Tanggamus, Lampung. Silakan, Pak, silakan. Begini, Pak Ustadz, ya, di sini, di kampung saya, kemudian saya jadi panitia pembangunan sekolah. Pak, halo, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak, ada feedback supaya Ustaz bisa mendengar lebih jelas. Insyaallah khair. Silakan. Ketua pembangunan musola. Dari awal ada seorang di sini Pak Haji yang menyerahkan tanah wakafnya. Cuma tanah itu berebut dengan pihak sebelah lagi. Yang satu ini tanah, mengaku tanah dia, yang satu tanah dia juga. Terus? Nah, setelah kami berebut, itu udah selesai berdamai. Jadi kedua belah-belah pihak itu sebagai pewakaf. Yang mereka mewakafkan. Kedua belah pihak itu yang bapak yang A mengaku tanah dia, yang B mengaku tanah dia juga. Setelah berebut, mufakat. Jadi kedua belah pihak itu yang dicantumkan sebagai pewakafnya. Nah itu ya, pertama. Kedua-duanya mewakafkan ya, Anda itu bagian saya wakafkan juga. Atau yang B juga, Anda itu bagian saya wakafkan juga, begitu kan? Iya, betul. Ya, semuanya dicantumkan sebagai pewakaf. Dan tanahnya dua itu juga sudah sepakat untuk diwakafkan semuanya. Terus? Nah, cuma yang jadi masalah apakah itu diperbolehkan pertama. Yang kedua, ini di sini, di kampung ini. Tidak ada masalah, Pak, boleh. Yang kedua ini, Pak Ustadz ya. Yang kedua, silahkan. Sedikit banyak sudah mengenal ajaran sunnah ini. Sementara masyarakatnya di sini masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar sunnah itu. Nah, saya sebagai ketua pembangunnya, gimana status saya di sini nih, tanggung jawab saya. Sementara yang ngikutin tuh, ya itu tadi, belum mengamalkan amalan-amalan sunnah. Sedangkan yang ya ketua pembangunnya, saya pribadi gitu kan. Untuk mengarahkannya ke sananya emang agak sulit ini, dokter. Gimana ini? Saya minta kemungkinan. Wallahualam, Pak. Ya, kalau bisa, Bapak undang, atau kalau ada anak di daerah Bapak itu yang sekolah sunnah di pesantren, ya, minta dia ketika liburan umamanya atau ketika dia setelah tamat untuk menjadi imam masjid tetap di masjid itu dan ngisi kajian tetap. Dan tetap umamanya sepekan dua kali pada subuh atau pada maghrib rutin sehingga terbentuk masyarakat tadi mengenal sunnah dengan baik. Karena umumnya ikhwan, umumnya kaum muslimin mendengar kita, bukan mereka benci kepada sunnah Nabi, enggak mungkin ada seorang muslim benci dengan sunnah Nabi, tidak. Tapi karena mereka tidak mengetahui bahwa itu sunnah Nabi, yang mereka tahu sunnah Nabi itu seperti apa yang mereka amalkan selama ini dan seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Jika ada narasumber yang menyampaikan dengan bijak dan menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar dan dengan bijak dan dengan sopan santun dan dengan menghargai para senior-senior, para orang-orang kaum muslimin di sana, mereka bagaimanapun juga muslimin ya akhi. Ya, mereka tidak keluar dari agama Allah, dari Islam. Dan karena Islam itulah mereka berbuat itu. Karena menurut mereka, ini Islam yang benar. Mereka tidak tahu, maka untuk memperbaikinya tentu dengan memberitahukan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik kepada mereka. Semoga melalui tangan Anda, Bapak, dan melalui Ustadz tadi dan santri tadi, Allah bukakan hati mereka sehingga pahala setiap individu yang kemudian mengenal sunnah tadi bertambah, ditambahkan oleh Allah di dalam timbangan kebaikan Anda dan kebaikan orang-orang yang menyampaikan yang hak kepada kaum muslimin yang ada di negara Anda. Semoga ini saja nakira salisan. Allah khair, dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitan dan kesimpulan kajian pagi ini, silakan Ustaz. Allahi barik fi ikhwani wa akhwati fillah, beramal soleh dengan banyak cara yang kita mampu. Bagi yang diberikan oleh Allah ilmu, tentu dengan mengajarkan ilmunya. Bagi yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, tentu dengan wakaf, sedekah, dan lain-lainnya. Bagi yang diberikan oleh Allah cara berpikir yang maju, dengan mungkin membantu, memanage, dan mengelola kebaikan yang ada di masyarakat untuk bagaimana mereka hidup sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, dan seterusnya setiap orang memberikan kebaikan sesuai dengan yang Allah berikan kelebihan kepada dirinya. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi baik di dunia dan di akhirat.